Mitra Bisnis, beberapa hari lalu, media online menulis pernyataan Kwik Hyan Gi dalam sebuah seminar dengan judul Hutang Indonesia, 1.800 triliun hasil nipu. Untuk mengkonfirmasi pemberitaan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Hyan Gi. Pak Kwik, apa benar Bapak membuat pernyataan itu? Itu tidak pernah dari mulut saya tidak pernah mengatakan itu. Itu dari siapa? Tidak ada dari mulut saya, tidak coba rekamannya. Heran sekali, jadi itu katanya mula-mula tercantum di .com, lalu saya spesial cari, bingung, saya nggak bisa menemukan, karena kan klik keluar, macam-macam gitu kan. Jadi itu wartawannya ngawurnya, bukan main saya, sama sekali saya tidak berbicara tentang utang luar negeri, apalagi, atau utang negara, apalagi menyebut angka. Itu luar biasa itu, aneh kan. Tapi Pak Kwik, apa benar Bapak memang menjadi pembicara dalam dialog ekonomi yang digelar di Hotel Millennium Jakarta, Pak? Memang saya diundang oleh Komisi Hukum Nasional, KHN. Dan saya diminta untuk berbicara dan dulu ada teksnya, tertulis semua. Cuma mereka tidak minta, tidak saya bagikan. Jadi itu saya bacakan dengan pengantar itu dan sama sekali tidak ada angkat. Tidak kuantitatif, saya membahas. Ya, biasalah yang mulai konferensi Jenewa, karena yang diberitahukan kepada saya kedaulatan ekonomi, jadi itu ngawur. Nah, sekarang, dan yang aneh tidak ada yang minta tanggapan dari saya. Kalau semuanya geger memberi respon, kan koran kan minta tanggapan dari saya, paling tidak akan tanya dari mana hitung-hitungan itu. Nggak ada yang minta. Iya, saya tidak tahu wartawan itu dapatnya dari mana. Coba, kalau biasanya kan ngerekam. Kalau dia mendapatkan dari ceramah saya, itu yang menghadiri ceramah kan banyak sekali. Kira-kira 60 orang, tanyalah apa ada satupun. Sesama pembicara, Faisal Basri, terus kemudian pengurusnya Pak Said Tapi, Pak Marjono dari UI, dan yang pengurus-pengurus itu, Frans Hendra Winarta, tiga itu pengurusnya ada. Begitu banyak orang yang mendengar, bisa ditanya apa betul saya ngomong. Kalau tidak, di luarnya, tentu mungkin dikerumuni wartawan ditanya gitu kan. Memang ada yang nanya utang, saya bilang, saya tidak tahu lagi jumlahnya berapa sekarang. Saya sama sekali tidak tahu jumlahnya berapa, ya kalau mau tahu ya bisa, dilihat, ya macam-macam, belajar, riset, ya, penelitian. Kok bisa sampai keluar begitu? Dan itu kadang-kadang itu, waduh, ngawur ya. Nah sekarang begini, seandainya di luar sidang, dia merekam itu kan ada rekamannya. Mereka tidak pernah ngomong-ngomong biasa, selalu bawa tape recorder kan. Jadi Bapak tidak pernah membuat pernyataan tentang hutang hasil menipu itu ya, Pak Kwik? Itu tidak betul sama sekali, penipuan luar biasa sekali. Dari mana itu? Ya, hanya bisa saya katakan dari mana. Saya tidak mengatakan begitu. Saya kan tidak pernah kalau mengatakan sesuatu mengelak itu kan tidak. Memang tidak pernah mengatakan. Jadi wartawannya yang aneh. Tidak ada hutang kok menipu. Hutang kan secara sadar pemerintah berhutang, bagaimana bisa ditipu. Itu lucu pakai kata menipu segala, betul-betul ini dia mengutip dari siapa gitu loh. Demikian Kwik Hyan Gi, saya Dinda Natasha.